Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengabdi kepadanya. Namun setelah itu Allah menganjurkan kepada anak-anak, kepada seluruh umat muslim untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat ini Allah hendak menegaskan kepada kita berbakti kepada orang tua diposisikan setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullahuma qaulan karima. Berkatalah engkau kepada orang tuamu dengan perkataan yang santun dan mulia. Ini mengisyaratkan setiap sesuatu yang mulia, setiap sesuatu yang santun harus menghiasi setiap ucapan-ucapan yang engkau akan sampaikan kepada kedua orang tuamu. Bahkan ucapan-ucapan itu harus menggambarkan bahwa kesantunanmu, kepatuhanmu adalah atas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memposisikan berbakti kepada orang tuamu diawali dengan ucapan-ucapan yang santun. Oleh karena itu, berucaplah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan-ucapan yang sangat menyenangkan hatinya, yang sangat kita bisa dikatakan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, minimal melalui ucapan-ucapan yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Allah melanjutkan pesan itu bahwa ketika engkau telah berkata baik kepada orang tuamu, rendahkanlah sayapmu, jauhkanlah kesombonganmu di hadapan mereka, karena mereka begitu bakti dan cintanya kepada kita ketika dia membesarkan kita. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mereka itu sangat keras, sangat merasakan perihnya ketika dia mengandung kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang diucapkan kepada kedua orang tua kita harus menggambarkan perkataan-perkataan yang paling mulia, perkataan-perkataan yang paling santun yang kita haturkan kepada mereka. Kalau toh seandainya orang tua kita berbuat salah kepada diri kita, anggap dia tidak ada kesalahan, maafkanlah kepada mereka. Karena mereka pun begitu cinta dan sayang kepada kita ketika kita kecil. Oleh karena itu, Al-Quran meneruskan pesannya kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Setelah engkau berkata santun kepadanya, rendahkanlah dirimu kepada mereka. Jangan engkau tampakkan kesombonganmu kepada mereka. Oleh karena itu, setelah engkau merendahkan diri kepada kedua orang tuamu, jangan berlaku sombong, lindungilah dia. Kemudian setelah engkau melindunginya, perlindungan total kepadanya, bagaikan seekor ayam membuka sayapnya ketika anaknya untuk berlindung di bawah sayapnya. Perlindungan total itu kita haturkan kepada kedua orang tua yang kita cintai itu. Karena kita merasakan keprihatinan mereka ketika mereka membesarkan kita. Bayangkan ketika Allah menggambarkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mereka mengandung kita 9 bulan. Tidak nyaman tidur, tidak nyaman makan karena berat adanya kita di perutnya. Wa fisaluhu fi amain. Setelah dia mengandung kita, dia mengasuh kita 2 tahun. Maka alangkah aniayanya seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Bebaskan kesalahan mereka kalau toh mereka berbuat salah kepada kita. Allah menyarankan kepada kita, mohonkan sekuat tenaga, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini ampunannya, rahmatnya semoga tercurahkan kepada kedua orang tua mereka. Karena dalam diri ini ada jasad dan daging mereka di diri kita masing-masing. Oleh karena itu, mohonkan sekuat tenaga dengan ibadah kita, dengan doa-doa kita, dengan perbuatan baik kita. Semoga orang tua kita diterima di sisinya. diterima di dalam surganya dan dikategorikan menjadi orang-orang yang muttaqin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunkanlah kami, anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bila mana kami belum bisa berbakti kepada kedua orang tua, semoga perbuatan baik kami, ibadah puasa ini, sampai kepada mereka. Warhamhuma, dan kasihanilah mereka. Curahkan ampunanmu, curahkan rahmatmu, bagaimana dia membesarkan kami di waktu kecil. Rahmatmu begitu luas, ampunanmu begitu luas, curahkan kepadanya. Dan jadikanlah ia sebagai penduduk surgamu, dan jadikan ia orang tua yang menjadi orang tua yang arif dan bijaksana dalam membesarkan kami. Kami-kami yang selalu rindu dengan kearifannya, rindu dengan sarannya, dan rindu dengan nasihatnya, sehingga kami bisa menjadi orang tua selanjutnya, menjadi orang tua yang membesarkan anak-anaknya, yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, yang muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin.